seperti kemarin. Kau berbalik meninggalkan ku, tak ku simpan kisah dendam. Lihat nanti kita buktikan siapa aku. Menyesali keputusanmu, tak ku simpan sisa dendam, ku buktikan akulah.